إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada yakni bersembunyinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di Gua Thawr, di mana di antara tujuan mereka yang berdua tidak langsung ya dalam perjalanannya, tetapi menyengaja untuk tinggal di Gua Thawr kurang lebih selama 3 hari adalah untuk membuat Quraisy yakni putus asa dengan hilangnya kabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya ini Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka putus asa dari upaya untuk mencarinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya menyatakan wa kana Amiru ibnu Fuhairah yurihu alaihima ghanaman li Abi Bakrin wa kanat Asma'u bintu Abi Bakrin tahmilu lahum az-zada ila al-ghar wa kana Abdullah ibnu Abi Bakrin yatasamma'u ma yuqalu bi Makkah ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. Adapun Amir ibn Fuhairah, beliau adalah maula Abi Bakar As-Siddiq. Maka beliau ditugaskan untuk menggembala kambing-kambing milik Abu Bakar, di mana di sore hari ya Amir ibn Fuhairah menggiring kambing-kambing itu ke posisi Gua Thawr ini untuk Rasulullah dan sahabatnya ini Abu Bakar bisa memanfaatkan air susu dari kambing-kambing itu. Adapun Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha wa anhuma, beliau membawakan perbekalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya ya ke gua tersebut. Sedangkan Abdullah bin Abi Bakar beliau ditugaskan untuk yatasamma, yakni mencari informasi dari apa yang dikatakan oleh mereka, orang-orang Quraisy di Makkah. Kemudian summa yadhhabu ilaihi ma bidzalik. Kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi, maka beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya, ini Abu Bakar. Kemudian fayah tarizani minhu, hingga keduanya bisa mengambil sikap ihtiros, kewaspadaan dengan apa yang dibawa oleh putranya Abu Bakar tersebut. Dan disebutkan dalam kitab sirah yang lain bahwa ketika Abdullah ibn Abi Bakar kembali ke Makkah, maka Amir ibn Fuhairah ia diperintahkan untuk menggiring ya, kambing-kambingnya untuk menghilangkan jejak-jejak mereka. Dan di sini menunjukkan kepada kita ini bagaimana ya, bersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa ya, untuk memberikan pertolongan kepada nabinya. Namun di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh ya, sebab-sebab ya, yang merupakan bagian ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'a al-musyrikuna fi talabihima ila thawrin wa ma hunaka min al-amakin. Orang-orang musyrikin, yakni musyrikin Makkah, dalam upaya pencarian keduanya itu sampai di gua Thawr dan di beberapa tempat yang ada di sana di sekitar gua Thawr. Hatta innahum marru ala babil ghar, sampai-sampai mereka yang sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhum itu melewati pintu gua yang di bawah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Wahadat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah, sampai-sampai kaki-kaki mereka itu sejajar ya, dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tersebut, yakni Abu Bakar. Wa amma Allahu alaihim babal ghar, dan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan pintu gua itu tidak terlihat oleh mereka. Wa yuqalu wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir, dan ada yang mengatakan wallahu alam innal ankabuta saddat ala babil ghar, bahasanya al-ankabut yakni laba-laba ya, membuat sarang rumah ya, untuk menutupi pintu yakni pintu gua, sehingga ya, terkesan tidak ada orang yang ada di dalamnya, karena kalau ada yang melewati mesti akan rusak ya, rumah laba-laba itu. Wa inna hamamataini ashshata ala babihi, dan ada ketika itu ini dua ekor ya, burung merpati yang membuat sarang ya, di pintu gua tersebut. Baik, ini dikatakan oleh Imam Katsir ada yang berkata berpendapat demikian. Namun terkait dengan riwayat ini diperbincangkan di kalangan para ulama ahlul hadis, dan Alim Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau melemahkan riwayat tersebut. Kemudian wadzalika ta'wilu qawlihi ta'ala, dan hal yang demikian ini ketika mereka ya tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang berada di bawah mereka, ini merupakan takwil yakni tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk diketahui istilah takwil di antara maknanya adalah tafsir. Namun ahlul ahwa wal bidah menggunakan istilah ini untuk menutupi kesesatan mereka di mana mereka melakukan tahrif terhadap nusus untuk dibawa kepada apa yang menjadi akidah sesat mereka. Tapi di antara para ulama yang menggunakan istilah ta'wil untuk memaknai tafsir adalah Imam Ibn Jarir, ya, dalam tafsir beliau. Jadi ini merupakan tafsir, ya, peristiwa tersebut merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kalian tidak mau menolongnya, ya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya ketika orang-orang kafir itu, yakni orang-orang musyrikin Quraisy, mengusirnya, ya, dalam keadaan mereka, yakni mereka berdua berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, ini yang dimaksud Rasulullah SAW, ya, berbicara kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar merasakan kekhawatiran akan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk jangan sampai yakni mereka tertangkap kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Nah, ini ma'iyah yang disilahkan oleh para ulama dengan ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah yang diantara konsekuensinya yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bantuan dan perlindungannya kepada wali-walinya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala bela, Allah Subhanahu wa taala bantu dengan tentara-tentara lam tarauha yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimat kemudian waja'ala kalimat alladzina kafaru sufla, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat orang-orang kafir itu sufla, menjadi rendah, hina. Wa kalimatullahi hiyal ulya, sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling tinggi, paling mulia. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wadzalika, di mana ya peristiwanya, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu ta'ala li syiddati hirsihi baka hina marral musyrikun. Bahasanya Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dikarenakan yani semangatnya yang sangat di dalam upaya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ketidakinginan beliau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Baka, beliau menangis tatkala orang-orang musyrikin itu melewati pintu gua tersebut. Waqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamaih la ra'ana. Wahai Rasulullah, andai salah seorang dari mereka melihat tempat kedua kakinya, yakni menunduk begitu, la ra'ana, tentu dia akan melihat kita. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka melihat kekhawatiran yang sangat pada diri sahabatnya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu terhadap dua orang di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiganya ini yang akan memberikan perlindungan ya kepada dua hambanya tersebut. Tapi ini peristiwa yang terjadi di Gua Thawr. Walamma kana ba'da thalas, dan setelah berlalu tiga hari dari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thawr, ata Ibnu Uraikid birahilataini, dengan membawa yani Ibnu Uraikid, Abdullah Ibn Uraikid datang dengan membawa dua tunggangan. Abdullah ibn Uraikid, ya, seorang yang kafir yang disewa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk jalan. Dan telah dijanjikan sebelumnya bahwa jika ya telah berlalu tiga hari untuk ya dia datang ke Gua Thawr tersebut. Kemudian faraqibahuma, maka keduanya menunggangi tunggangan yang telah dibawakan oleh Ibnu Uraikid, dan Abu Bakar As-Siddiq memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik. Wa ardafa Abu Bakrin Amira ibn Fuhairah. Adapun Abu Bakar radhiyallahu an, ya, beliau membonceng Amir ibn Fuhairah yang di belakang beliau di atas tunggangannya. Wasara ad-daili, yani Ibn Uraikid sebagai penunjuk jalan, amamahuma ala rahilatihi. Adapun ya sang penunjuk jalan, dia ya menunggang tunggangannya pada posisi di depan ya kedua tunggangan yang dinaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Amir ibn Fuhairah. Jadi pada perjalanan tersebut ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula ya maula Abu Bakar yakni Amir ibn Fuhairah, dan ya Ibnu Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kemudian berikutnya khabaru Suraqah ibn Malik. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. Dan Quraisy membuat sayembara untuk siapa saja yang bisa membawa salah seorang di antara yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq untuk diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Jadi sebar ya sayembara demikian. Falamma marru bihayyi mudlijin, tatkala mereka rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya melewati suku Mudlij, basura bihim Suraqatu ibn Malik ibn Ju'shum sayyidu Mudlij. Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, yang beliau ini adalah ya kepala suku Mudlij, ya, melihat rombongan tersebut dan telah mendengar sayembara yang disebar oleh Quraisy bahwa siapa yang bisa membawa salah seorang di antara dua orang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar, ya, untuk dihadiahi 100 ekor unta. Dan ini bukan nilai yang kecil. Faraqiba jawadahu, maka dia naiki kuda tunggangan yang bagus. Wasara fi talabihim, ya, dan berjalan untuk yakni mengejar mereka, mengejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qaruba minhum, tatkala dia sudah pada posisi mendekat ya dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Suraqah mendengar qira'ah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yuksiru al-iltifat al-iltifata hadaran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengetahui ya bahwa ada seorang yang mengejar ya rombongan mereka, sehingga beliau sering sekali menoleh ya khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaltafit, adapun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menoleh. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, hadha Suraqah ibn Malik ya qad rahaqana. Wahai Rasulullah, itu dia, yakni Suraqah ibn Malik sudah mendekat kepada kita. Jadi kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq demikian sangat, bukan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, namun keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa ya, mendoakan kejelekan untuk Suraqah. Ya, da'a alaih, yang ini mendoakan kejelekan. Adapun kalau da'a lahu, yang ini mendoakan kebaikan. Fasakhat yada farasihi fil ardi, maka seketika yang ini kedua kaki depan dari kuda yang ditunggangi oleh Suraqah tersebut terperosok ke dalam tanah. Faqala rumitu, Dia pun mengatakan, aku terlempar. Ya, innal ladzi asabani bidu'aikuma, sesungguhnya ya kejadian yang menimpaku ini itu karena doa kalian berdua. fad'allaha li, maka berdoalah ya untuk kebaikanku. Walakuma alayya an aruddan nas ankuma, dan menjadi hak kalian berdua yang wajib untuk aku tunaikan, untuk aku yakni mengembalikan manusia, yakni menghalangi manusia ya dari mengejar kalian berdua. Ini yang dijanjikan oleh Suraqah ibn Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jika ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan ya, keadaan kudanya. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mendoakan ya Suraqah, fa utliqa, dan seketika itu juga kudanya lepas dari himpitan tanah. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaktuba lahu kitaban, dan Suraqah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar menuliskan untuknya sebuah tulisan. Yani sebagai tanda ya bahwa ya Suraqah telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba lahu Abu Bakr fi adim, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menulis ya, menuliskan sebagaimana yang diminta oleh Suraqah, tulisannya pada adimnya, pada kulit. Waraja'a yaqulu linnas, kemudian setelah menerima tulisan itu ya Suraqah kembali dan berkata kepada manusia, kepada siapa saja yang ditemuinya, qad kufitum ma hahuna ya, wa qad jaa qad kufitum ma hahuna, ini sungguh kalian telah ya, dicukupi ya dengan apa yang ada di sini. Artinya udah enggak usah ngejar, enggak akan terkejar ya, enggak akan ketemu. Wa qad jaa musliman fi ami hajjatil wada', dan Suraqah ini datang dan menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa yakni tahun Hajjatul Wada', dan ketika itu ya beliau ya datang dan ingin mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagian sahabat menghalangi ya karena tidak mengetahui ya siapa sesungguhnya orang tersebut, hingga kemudian dia pun mengatakan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya Rasulullah, apakah engkau masih ingat aku? Kemudian dia pun menunjukkan ya tulisan yang dahulu diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepadanya. Kemudian wadafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kitab alladhi katabahu lahu, dan dia pun memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisan yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Abu Bakar untuk membuat tulisan untuknya. Fawaffa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adahu wa huwa lidzalika ahlun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan apa yang beliau janjikan kepadanya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ya, paling menunaikan terhadap apa yang telah dijanjikan. Baik, dan satu hal yang disebutkan dalam sebagian kitab tarikh tentang keanehan yang ada pada orang-orang Quraisy, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ya ditolak dakwahnya, bahkan dikatakan sebagai ya, tukang sihir, ya, atau orang yang disihir, atau orang gila. Namun pada perkara yang kaitannya dengan masalah harta, ya, orang-orang Quraisy, ya, itu tetap mengamanahkan harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai Nabi SAW ketika hendak hijrah, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan, ya, titipan-titipan harta yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Jadi ini menunjukkan hal yang sangat aneh, ya, mereka meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah khianat terhadap manusia, ya, namun mereka tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga terkait dengan kisah Suraqah ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah itu di antara tanda nubuah beliau mengabarkan bahwa Suraqah ini, beliau ini kan masuk Arabi, ya, pedalaman Arab pedalaman, bahwa dia akan memakai mahkota milik Kisra. Kisra itu raja Persia, ya. Dan benar-benar terjadi seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana, ya, ketika kekuasaan Persia itu runtuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan salah satu dari pimpinan mereka, ya, dibawa, ya, ke Madinah. Kemudian pada kejadian tersebut, Umar bin Khattab, ya, melihat Suraqah, kemudian mahkota yang dipakai oleh pimpinan Kisra tersebut dipakaikan kepada Suraqah. Ya. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya. Khabaru syati ummi ma'bad. Khabar yang terkait dengan kambing milik ummu ma'bad. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi masirihi dhalika bi khaymati ummi ma'bad. Faqala 'indaha wa ra'at min ayati nubuwwatihi fi ash-shati wa halbiha labanan katsiran fi sanatin mujdabatin ma bahara al-uqul. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada perjalanan menuju Madinah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan rombongannya melewati kemah milik Ma'bad. Kemudian faqala 'indaha, qala, yani yang dimaksudnya ini qailulah, ya, bukan berkata. Beliau melakukan, yani, istirahat, ya, sebentar di kondisi siang, ya, singgah di kemahnya tersebut. Dan pada peristiwa tersebut, Ummu Ma'bad melihat tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kambing miliknya, yakni milik Ummu Ma'bad, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerah susunya. Ya, dalam keadaan kambing itu adalah, yakni, kambing yang masih gadis. Ya. Tidak atau belum dibuahi. Ya, ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta izin, ya, untuk memerah susunya, ya, dipersilakan oleh Ummu Ma'bad, dan di sana beliau melihat tanda kenabian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tiba-tiba, yakni, ambing susu kambingnya tersebut, ya, dipenuhi dengan air susu, Ya, kemudian Nabi SAW memerahnya. Padahal itu pada kondisi tahun yakni kemarau panjang. Ya. Kemudian setelah Nabi SAW meminumnya, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun memerahkan ya untuk Ummu Ma'bad. Dan setelah itu ya beliau melanjutkan perjalanan. Dan setelah Nabi dan rombongannya pergi, datang suami Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad. Ya, beliau keheranan ketika menyaksikan atau melihat ya yakni susu yang demikian banyak ya di wadah tersebut. Kemudian bertanya, ada kejadian apa? Kemudian diceritakan oleh Ummu Ma'bad bahwa ada rombongan yang singgah ya dengan ciri-ciri demikian demikian demikian. Ya, yang kemudian sang suami paham bahwa itu adalah ya tokoh Quraisy yang sedang dicari, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang terkait dengan ya, kejadian singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemah milik Ummu Ma'bad. Kita lanjut pada fasal berikutnya. Dukhuluhu alaihi salatu wassalam al-Madinah. Fasal tentang masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kita mengetahui bahwa kota tersebut asalnya namanya Yasrib. Ya, kemudian menjadi Madinatu Ar-Rasul, ya, Madinatu Ar-Rasul, yakni kota Rasul, yang kemudian ma'ruf dengan Madinah. Sehingga kalau dikatakan Madinah ya, maka yang dimaksud tidak lain adalah ya Madinah yang menjadi tujuan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Alim bin Katsir rahimahullah, wa qad kana balagal ansar makhrajuhu min Makkah. Dan sungguh kabar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ini telah sampai kepada kaum Ansar. Wa qasduhu iyyahum, demikian juga ya yakni tujuan perjalanan beliau untuk mendatangi mereka kaum Ansar. Fa kanu kulla yawmin yakhrujuna ila al-harrah yantazirunahu. Sehingga mereka kaum Ansar setiap hari mereka keluar ilal harrah, yakni ke bukit batu ya, yang ada di tepi ya, kota Madinah. Yang tazirunahu, ya, untuk tujuan apa? Yakni menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma kana yawmal lisnaini الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم. Pada hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal, di awal tahun ke-13 dari kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi mereka ya hina ishtaddad duha, ketika yakni waktu duha sudah mulai panas. Wa kana qad kharaja al ansar yawma id, dan ketika itu Ansar sudah keluar ya yakni untuk menunggu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim. Ketika mereka ya merasa sudah lama kok Nabi tidak muncul-muncul. Ya, sementara sudah semakin terik. Maka mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka. Wa kana awwalu man yub'man basra bihi. Di sini kata wa kana awwala man basra bihi rajulun minal yahud. dan adalah ya, yang pertama kali melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seseorang ya dari jadi seorang laki dari kalangan Yahudi, wa kana ala satahi utmihi, di mana ketika itu dia sedang berada di atap bangunannya yang tinggi. Fanada bi a'la sautihi, maka dia pun menyeru dengan suaranya yang paling keras, ya bani Qailah, jadi maksudnya ini kaum Ansar, hadza jaddukum alladhi tantadhiruna, wahai bani Qailah, inilah yani kakek kalian yang kalian menunggunya. Ini yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharajal ansar fi silahihim, maka kaum Ansar pun keluar dengan membawa senjata mereka. Wa hayyauhu bi tahiyyati nubuwwah, dan mereka pun menyambut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan penghormatan kenabian. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Quba'a ala Kulsum ibn al-Hadam, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya tersebut ya sebelum masuk kota Madinah singgah di Quba ya, di kediaman Kulsum ibn al-Hadam. Waqila, dan ada yang berpendapat bal ala Sa'ad ibn Khaythamah, bahkan ya tempat singgahnya adalah di kediaman Sa'ad ibn Khaythamah, ini sebelum masuk kota Madinah. Waja' al muslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin pun ya berdatangan untuk mengucapkan salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum lam yarahu ba'du, di mana mayoritas mereka ya itu belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Wa kana ba'duhum au aktsaruhum yadhunnuhu Abu Bakar, di mana sebagian mereka bahkan mayoritas mereka mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar. Likasrati syaibihi, dikarenakan banyaknya uban yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ishtada al-har qama Abu Bakrin bi thawbin yudhallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari semakin terik, maka Rasul sallallahu maka Abu Bakar As-Siddiq bangkit dengan kain yang dibawanya untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahaqqaqa an-nasu hina idzin Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka di saat itu mereka manusia baru tahu ya bahwa beliau yang disangka oleh mereka Abu Bakar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Ada satu pertanyaan yang di luar dari materi sirah, namun perlu untuk dijawab di sini. Apa yang dimaksud dengan akidah Maturidiyah dan apakah itu akidah Imam Abu Hanifah? Baik, akidah Maturidiyah hakikatnya adalah akidah Asy'ariyah, yang itu adalah akidah Kullabiyah yang hanya mengimani atau menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pun landasan penetapannya berdasarkan akal bukan berdasarkan nas yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, apa bedanya akidah Maturidiyah dengan akidah Asy'ariyah? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya, hanya saja akidah Maturidiyah atau istilah mereka ya firqah Maturidiyah ini, yakni mereka orang-orang Kullabiyah atau Asy'ariyah yang dalam hal fikih itu mengikuti mazhab Abu Hanifah dalam hal fikihnya. Ya, adapun dari sisi akidahnya sama dengan apa yang tersebar di akidah Asy'ariyah, ya, yang hanya membatasi sifat Allah dengan 7 sifat atau ya 13 sifat atau 20 sifat. Yang sebagainya pengulangan saja itu. Dan itu adalah akidah yang muhdatsah, ya, akidah yang baru, akidah yang bid'ah, ya, yang menyelisih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy'ariyah, demikian Maturidiyah, termasuk di kalangan, jadi masuk dalam cakupan Mu'attilah, yakni yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, karena yang diimani oleh mereka pun hanya sebagian, itu pun berdasarkan akal bukan berdasarkan wahyu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.